Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang teramat banyak. Sehingga pada sore hari ini Allah masih pertemukan kita dalam rangka majelis ilmu, dalam rangka melanjutkan pembahasan kita terkait dengan belajar akidah dari dasar yang mengambil dari kitab Khulasah atau Matan Khulasah fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih yang merupakan salah satu murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita pada sore hari ini akan mulai mengkaji terkait dengan rukun iman. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu iman, kemudian kelompok apa yang tersesat dalam masalah iman, kemudian apa kaitan Islam dengan iman, maka kita akan mulai membahas tentang rukun-rukun iman. Ya. Arkanul iman, rukun iman. Ar-ruknul awal al-imanu billah. Ya. Ya, kita tahu bahwasanya rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya, jadi rukun itu adalah tiang, ya, atau pojokan kalau dalam istilah atau kita ketika haji atau umroh kita mengenal dengan rukun Yamani, ya, ada rukun Hajar Aswad, ya, pojokan Ka'bah itu namanya rukun. Artinya sesuatu yang menjadi tiangnya, ya, sesuatu yang menjadi pondasinya, ya, itu rukun. Maka iman itu, ya, terbangun dari beberapa rukun, ya, ada 6 rukun yang kita ketahui, ya, dan itu harus terpenuhi semua. Kalau salah satunya tidak ada, maka Islam iman itu tidak akan tegak, ya, dan seorang akan batal keimanannya ketika rukun-rukun tersebut salah satunya saja tidak terpenuhi. Kita bahas rukun yang pertama yaitu rukun al-imanu billah, yaitu rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah huwal imanu bi umurin arba'ah. Ya. Iman kepada Allah itu mencakup iman terkait 4 hal. Ya. 4 hal yang harus kita yakini terkait dengan iman kepada Allah. Awalan yang pertama, al-imanu bi wujudihi. Ya. Beriman dengan wujud atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaddala ala wujudillahi umurun. Dan ada beberapa hal yang menunjukkan atau bukti-bukti yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada 4 yang disebutkan di sini. Ya. Yang pertama, al-fitratus salimah. Ya, fitrah yang selamat. Fitrah yang masih lurus. Apa itu fitrah? Ya. Fitrah adalah cetakan. Ya, sesuatu yang telah Allah cetak dalam setiap diri manusia, ya, itu namanya fitrah. Setiap manusia yang lahir itu pasti dengan fitrah, ya. Artinya terprogram dengan sesuatu yang disebut dengan fitrah. Fakullu makhluqin qad fitira 'alal imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin. Maka setiap makhluk itu telah difitrahkan, telah diciptakan dengan fitrah untuk beriman kepada penciptanya, tanpa dia harus sebelumnya berpikir atau belajar. Ya. Jadi bayi, dia nggak perlu mikir, dia nggak perlu belajar. Ya. Dia pasti sadar bahwasanya dirinya itu ada penciptanya. Ya, dia beriman bahwasanya ada pencipta. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus. Ya, fitratallahi allati ya fatharan nasa 'alaiha, yaitu fitrah yang Allah cetakkan, yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ya. Jadi setiap manusia itu Allah berikan fitrah untuk mengenal Tuhannya, untuk mengakui bahwasanya Dia itu adalah makhluk. Ya. Dan itu setiap manusia. Ya, Allah telah tegaskan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Ya. Fitrah apa tadi? Agama Islam yang lurus. Ya, tauhid. Ya. Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu fitrah setiap manusia. Ya. Akan tapi fa abawahu. Akan tapi kedua orang tuanya ya yuhawidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi. Ya. Jadi kalau orang tuanya Muslim, walhamdulillah, dia akan tetap terpelihara fitrahnya. Ya. Muslim yang bertauhid tentunya. Ya. Tapi kalau orang tuanya adalah Nasrani, ataukah Yahudi, ataukah Majusi, ataukah mungkin agama-agama yang lain, maka fitrah itu kemudian melenceng, ya, karena diarahkan ke sesuatu yang bukan fitrahnya, meyakini bahwasanya Tuhan itu banyak, bahkan ya ada yang sampai tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, ini bukan berarti Allah tidak memfitrahkan kepada dia, tapi dia yang menyimpang dari fitrahnya, ya, karena Allah Ta'ala mengatakan semua Allah berikan fitrah. Ya, dan dalam sebuah diskusi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan Allah Ta'ala mengatakan dalam sebuah diskusi ya inni khalaqtu ibadi, sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku ini hunafa'a kullaha, semuanya dalam kondisi lurus. Allah ciptakan dalam kondisi lurus ya. Fa'atathumus syayatin, tapi setan mendatangi mereka. Fajtalathum 'an dinihim, dan setan kemudian ya menjadikan mereka melenceng dari agamanya, menyesatkan mereka dari agamanya. Ya, ini tentang fitrah, ya. Jadi pasti ya setiap orang itu dalam penciptaannya itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta. Kemudian yang kedua al-aqlus sharih, ya. Yang kedua di antara yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah akal yang sharih. Sharih itu apa? Akal yang jelas, akal yang sehat. Ya. Fal aqlus salim minasy syubuhati wasyahawati yaqta'u bi annal makhluqati la budalaha min khaliqin. Maka yang namanya akal yang sehat, ya, yang terbebas dari syubhat, dari kerancuan, dari keraguan, kemudian terbebas dari syahwat, ya, maka dia akan memastikan bahwasanya setiap makhluk itu pasti ada penciptanya, itu akal. Kalau tadi fitrah ya, nggak perlu belajar, nggak perlu mikir. Kalau ini kita mikir logika itu pasti seperti itu, ya. Gelas ini pasti ada yang menciptakan, mic ini pasti ada yang menciptakan, ya. Ini kita bicara manusia, ya. Kemudian segala sesuatu yang disebut pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang membuat, ya. Nah, apalagi yang besar seperti langit dan bumi, apalagi makhluk hidup. Ya. Makhluk kok bisa hidup, bisa berpikir, ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin tanpa pencipta, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak pernah ada? Ya. Ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya tidak mungkin, ya. Diciptakan dari sesuatu yang nggak ada, nggak mungkin, ya. Tiba-tiba ada gitu ya, nggak mungkin. Ataukah jangan-jangan mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apalagi lebih nggak mungkin lagi kalau seorang menciptakan dirinya sendiri, ya. Gelas tiba-tiba menciptakan gelas sendiri, ya. Sehingga ini sangat mudah difahami, ya. Kecuali bagi mereka yang memang telah rusak fitrahnya, ya, atau didominasi hawa nafsu, atau didominasi syubhat, kerancuan. Dia terlalu banyak berfilsafat, mikir ke sana kemari, sehingga dia ragu. Seperti yang terjadi pada orang-orang ateis, orang-orang agnostik. Ya, agnostik itu orang yang ragu akan keberadaan Tuhan. Ya, dia mengatakan, kita tuh tidak pernah tahu ada Tuhan atau tidak. Itu orang agnostik. Kalau ateis, dia dengan tegas mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tapi kedua-duanya sama-sama sesat, ya, sama-sama menyalahi fitrah, ya. Makanya akal yang sehat, sekali lagi yang sehat, yang bebas dari kerancuan, dari syubhat, dari syahwat, pasti akan dengan mudah mengatakan bahwa semua itu ada penciptanya, ya. Dan ada seorang anak kecil yang pernah saya lihat videonya, ya. Dia sangat bagus mengatakan, ya, it takes more faith to believe that there is a God than there is no God. Kata dia, kita butuh kebalik, ya. It needs more faith to believe that there is no God than there is God. Kita itu lebih butuh iman dan yakin bahwa Tuhan itu enggak ada daripada Tuhan itu ada. Maksudnya adalah akan sangat sulit, ya, mempercayai bahwa Tuhan itu enggak ada, sehingga kita butuh iman untuk itu, ya. Dibandingkan dengan kalau kita cukup meyakini Tuhan itu ada, karena memang secara logika memang demikian, ya. Itu yang kedua, akal yang sehat. Yang ketiga, al-his al-mashhud, ya. Yang ketiga adalah al-his al-mashhud, yaitu indera yang menyaksikan, ya, atau panca indera kita, ya, yang bisa merasakan, melihat, mendengar. Itu adalah di antara bukti bahwasanya Allah itu ada. Fa ijabatud da'in wa ghautil makrubin adillatun, ya, tashhadu bi wujudi mughithihim subhanahu syahadata yaqin. Maka dengan adanya orang-orang yang dikabulkan doanya, atau orang-orang yang dia diberikan jalan keluar dari kesulitannya, ya, dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwasanya ada zat yang mengabulkan doa mereka, dan ada pula yang dan zat itu pula yang membantu kesulitan mereka, ya. Dan itu sangat yakin, ya. Ketika Nabi Musa, ya, ketika Bani Israel meminta minuman, ya, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu itsnata 'asrata 'aina. Ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaumnya, ya, maka kami katakan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu tersebut. Fanfajarat minhu itsnata 'asrata 'aina. Maka keluarlah 12 mata air. Ya. Dan masing-masing suku itu meminum dari mata air tersebut. Ya. Berarti ini ada permintaan, ada doa, kemudian Allah kabulkan. Ya. Kemudian juga banyak, ya, doa-doa yang kita saksikan sendiri terkabul. Ya. Kita dalam kondisi sulit, kita berdoa, kemudian Allah berikan jalan keluar. Itu harusnya orang yang tahu, dia menyadari, oh pasti ini betul-betul ada yang menolong, ada yang mendengar doa kita. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan banyak, ya, Allah Ta'ala itu menyuruh kita untuk memandang sekeliling kita, untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semakin yakin, ya. Dalam Al-Ghasyiyah Allah Ta'ala mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Tidakkah engkau melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Ya. Wa idza samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana dia ditinggikan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana dia dihamparkan? Ya. Itu semua mengandung keajaiban-keajaiban yang, ya, kita sangat yakin bahwa itu bukan ciptaan sembarangan. Itu pasti ada penciptanya. Unta misalnya, kita disuruh melihat unta. Unta itu kan luar biasa, ya. Bisa tahan 5 hari 5 malam gak makan minum. ya, bisa mengangkat beban sampai setengah ton dan bertahan sampai 2 hari. Ya, sekali minum 200 liter. Dan banyak ya keajaiban-keajaiban unta. Ya, kalau disembelih dia lebih enak kalau berdiri. Ya, namanya nahr, disembelih sambil berdiri. Itu beberapa keunikan unta yang menunjukkan keajaiban. Yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian yang keempat adalah asy-syara'us sahih. Ya. Bukti yang keempat adalah syariat yang sahih atau syariat yang terbukti benar. Ya. Fama tadammanahu al-Qur'anul 'Adzim minal akhbaril ghaibiyah al-mutahaqqiqah wal aqaid as-sahihah wa syara'i al-'adilah wal akhlaqil qawimah dalilun 'ala anna dzalika min 'indillah. Kata penulis di sini, apa saja yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kita bicara syariat Islam, ya. Apa saja yang dalam Al-Qur'an berupa kabar-kabar ghaib. Ghaib itu berarti kita enggak melihat sendiri, itu ghaib namanya. Baik itu kabar-kabar masa lalu maupun kabar-kabar masa depan. Ya, al-mutahaqqiqah atau al-mutahaqqaqah yang terwujud dan nyata ada, terbukti. Ya, contohnya apa? Misalnya tentang tenggelamnya Fir'aun. Ya, beratus tahun, beribu tahun orang enggak tahu. Ya. Padahal itu sudah disebutkan Al-Qur'an baru sekitar abad ke 18 ya, kalau atau lupa saya abad 19, ditemukan jasadnya. Betul-betul Fir'aun yang diselamatkan, ya. Dia tenggelam kemudian diselamatkan jasadnya. Itu enggak disebut kecuali dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau di kitab lain dia cuma dikabarkan tenggelam, tapi yang mengabarkan bahwa dia selamat jasadnya itu cuma Al-Qur'an. Dan terbukti. Ya. Nah ini siapa yang mengabarkan seperti ini kalau bukan yang Maha Mengetahui. Ya. Atau wal aqaid as-sahihah atau akidah-akidah yang sahih yang sesuai dengan fitrah. Yang masuk akal, akidah-akidah semisal bahwasanya Tuhan itu satu. Itu diajarkan di agama Islam. Ya, tidak banyak agama yang mengajarkan monoteisme, itu tidak banyak. Ya. Dan Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak, enggak masuk akal. Ya. Kemudian mengajarkan tentang akidah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah begitu agung, tidak ada yang bisa menyamai Allah, tidak serupa dengan siapapun. Sangat masuk akal, ya. Zat yang begitu maha agung yang menciptakan semuanya. Ya. Kalau akidah yang lain, ya Allah diserupakan dengan makhluk, Allah mempunyai sifat-sifat manusiawi. Ya, Tuhan punya sifat-sifat yang kelemahan dan lain sebagainya. Ini akidah yang sahih ini menunjukkan juga eksistensi zat yang menurunkan syariat tersebut. Ya. Wa syara'i al-'adilah dan syariat yang adil. Kita lihat ya, syariat Islam itu luar biasa. Ya. Kok bisa ada hukum waris yang sedetail itu? Bayangkan. Ya. Waris kalau laki-laki dua kalinya perempuan. Kalau ada ibu, kalau ada bapak, bagian yang ini sekian. Ya, ini terhalang sama si ini, dan seterusnya. Sangat detail, sangat adil. Luar biasa. Ya. Kalau disamakan laki-laki perempuan, nah, padahal mereka berdua, mereka itu beda jenis, yang satu cari nafkah, yang satu enggak cari nafkah, kan enggak adil. Ya. Itu baru ngomongin waris. Nanti dalam muamalah, jual-beli, dalam larangan-larangan riba, larangan ghoror, itu syariatnya luar biasa adil. Ini enggak mungkin orang bikin seperti ini. Pasti yang bikin itu adalah yang maha menciptakan, yang tahu tentang manusia dan segala pernak-perniknya. Itu pasti yang bikin, yang buat adalah sang pencipta. Wal akhlak al-qawimah. Dan dalam syariat juga ada akhlak yang lurus. Ya. Belum pernah ada agama manapun yang syariat tentang akhlak itu melebihi sempurnanya Islam. Coba adab-adab aja ada dari sebelum kita tidur, ya kan? Ketika tidur, ketika bangun tidur, kebangun di tengah malam, mimpi buruk seperti apa yang dilakukan, kemudian bangun seperti apa, doanya, setelah bangun adabnya seperti apa, cuci tangan dulu sebelum wudu. Wah, banyak sekali. Bangun nanti masuk WC ada adabnya. Terus pulang keluar rumah ada adabnya, ada doanya. Ada kakinya aja diatur, ya, mana dulu. Subhanallah. Ya. Itu baru ngomongin adab. Nanti akhlak, ya, ada akhlak pemaaf, sabar, syukur. Ini syukur ini sesuatu yang luar biasa dalam Islam. Nah, ini yang mensyariatkan semua ini enggak mungkin manusia biasa. Pasti Sang Pencipta. Dalilun ala anna dzalika min indillah. Itu semua dalil, petunjuk bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hal ya terkait dengan keimanan terhadap tauhid terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tsanian al-imanu birububiyatihi. Ya. Iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bisa nulis enggak ya? Bisa ya? Sebentar. Saya rangkum sebentar yang tadi. Mana tadi? Ya, saya tulis dulu iman kepada Allah. Kepada Allah. Itu yang pertama terkait dengan wujud Allah ya. Wujud Allah atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi ada empat hal yang menunjukkan, yaitu fitrah, ya, fitrah, kemudian akal, ya, akal yang sehat, kemudian indera, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, kemudian yang keempat adalah syariat, syariat yang sempurna. Syariat yang sempurna ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada Allah yang kedua, cakupannya adalah iman kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketuhanan, ya, ketuhanan Allah. Ya. Al-imanu bi rububiyyatihi wa huwa al-i'tiqadu al-jazimu bi anna Allah ta'ala wahdahu huwa rabbul khaliqu al-maliku al-amir. Ya. Keimanan terhadap rububiyah Allah atau ketuhanan atau sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan dengan pasti, tidak boleh ragu sama sekali, ya. Keyakinan dengan pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata satu-satunya yang merupakan Rabb. Rabb itu Tuhan, ya. Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Malik yang maha memiliki, Al-Amir dan yang maha ya mengatur. Jadi ada tiga unsur nanti akan kita bahas. Ya. Wa makna Rabbi dan makna dari Rabb adalah As-Sayyid. Sayyid itu berarti Tuan, ya, Tuan atau Tuhan. Al-Malik yang memiliki, Al-Mutasarrif yang mengatur. Alladzi rabba jami'al alamina bi ni'amihi, yang ya merawat, memelihara semua alam, ya. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah itu alam, ya. Dialah Allah yang memelihara segenap alam bi ni'amihi dengan karunia-Nya, ya. Itu namanya Rabb, ya. Nanti akan kita, dan sudah kita bahas ya kalau tidak salah ya, bedanya Rabb dengan ilah. Kalau Rabb itu ketuhanan, ya, betul-betul sesuatu yang zat yang diakui sebagai pencipta, pemilik, ya, pengatur, itu namanya Rabb. Kemudian madaru rububiyyati ala salasati umurin. Dan rububiyyah Allah atau sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu berkisar di antara tiga hal, ya, berkisar di antara tiga hal. Yang pertama al-khalqu, yaitu penciptaan, ya. Fa'allahu khaliqu kulli syai'in wa masiwahu makhluqun, ya. Maka Allah itu pencipta segala sesuatu dan selain Allah itu makhluk. Ya. Maka arsy itu makhluk. Ya. Kemudian kursi itu makhluk, langit makhluk, bumi makhluk. Ya, malaikat makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatu. Ya. Termasuk juga perbuatan manusia. Ya. Apa yang kita lakukan itu Allah ciptakan. Ya. Sehingga ini keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menciptakan. Dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ya insya minal adam. Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Kalau manusia itu mungkin bisa menciptakan, tapi menciptakan dalam artian mengubah, menyusun ya. Dari yang ada menjadi ada gitu ya. Yang tadinya bahan-bahannya mungkin bawang, bawang merah, bawang putih, garam, segala macam, telur, tiba-tiba jadi telur dadar. Itu boleh kita katakan dia membuat telur dadar, tapi kan dia dari yang ada menjadi ada, hanya memodifikasi, menyusun dan semisalnya, membentuk ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya insya'u minal adami. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang tidak mungkin bisa dilakukan siapapun. Ya. Ya. Bahkan ketika seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul untuk membuat satu biji saja, tidak akan bisa. Dari yang tadi yang tidak ada menjadi ada. Atau katakanlah mereka membuat biji dari bahan-bahan yang ada. Disenyawakan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa membuat biji itu menjadi biji yang kemudian bernyawa dalam artian bisa tumbuh. Tidak bisa mereka membuat telur gitu. Mungkin dia pakai berbagai macam bahan. Dia teliti tuh bahannya apa aja telur tuh ya. Dan dia susun, dia bikin. Tidak bisa membuat telur yang kemudian bisa seperti telur yang Allah ciptakan yang bisa menetas, menghasilkan kehidupan. Tidak ada. Ya. Maka Allah tantang. Ya. Mereka tuh tidak bisa membuat bahkan dzubab. Ya. La yakhluquna dzubaban, tidak akan mungkin bisa menciptakan walaupun lalat. Ya. Tidak bisa. Apalagi yang lebih besar, langit dan bumi, manusia dengan segala macam kompleksitasnya, tidak mungkin. Ya. Itu dua hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang manusia juga bisa menciptakannya. Maka itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman dengan kekhususan Allah yang ini. Kekhususan dalam penciptaan, ya. Kemudian yang kedua, rububiyah Allah Subhanahu wa taala mencakup al-mulk, yaitu kepemilikan. Artinya fa'allahul malik, maka Allah yang maha memiliki, wa masiwahu mamlukun, dan segala sesuatu selain Allah itu dimiliki. Atau ya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai manusia boleh saja memiliki, saya misalnya, saya memiliki pulpen, saya memiliki HP, saya memiliki baju. Ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah katakan ya bahwa segala sesuatu di langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang milik manusia. Ya, enggak ada yang milik manusia. Kalau kaitannya dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala mengatakan setiap kita salat, ya kita selalu membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca dua. Ya, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin. Kita sering membaca yang kedua. Ya. Artinya apa? Allah yang maha memiliki hari pembalasan. Ya. Dan banyak lagi ayat ini yang menunjukkan bahwasanya semua itu milik Allah. Lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ya. Lahul mulku walaul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku walaul hamdu. Ya, kerajaan itu milik Allah. Pujian itu milik Allah. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Apa yang di langit dan di bumi itu semua milik Allah. Ya. Dalam ayat kursi misalnya. Lahu man fis apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ya. Sehingga ya, kita tuh tidak punya apa-apa sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita memiliki sesuatu, maka itu karena Allah membolehkan kita punya hak kepemilikan. Sama seperti kita misalnya tanah ya. Kita baru sah kalau kita punya sertifikat hak kepemilikan kan gitu ya. Sehingga kita ini sah milik kita. Maka apapun yang kita miliki itu karena Allah mengizinkannya. Bukan karena kita memilikinya. Kalau kita ya merasa memiliki sebuah pulau misalnya atau merasa memiliki seorang budak misalnya. Ya, tidak akan sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki budak tersebut. Memiliki makhluk tersebut. Ya, kita mungkin hanya boleh memanfaatkannya, tapi kita enggak betul-betul bisa memiliki sepenuhnya. Ya, kita enggak bisa nyuruh dia untuk kemudian suruh bunuh diri misalnya, enggak bisa. Ya, karena kepemilikan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang ketiga al-amru yaitu urusan atau perintah, ya. Al-amru ini bisa bermakna urusan, bisa bermakna perintah, ya. Falillahil amru kulluhu. Maka semua urusan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semua perintah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pengaturan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur segala sesuatu. Wa ma siwahu ma'murun, dan segala sesuatu selain Allah itu diatur atau diperintah atau diurus, ya. Wa huwa nau'an, dan bentuk urusan Allah atau aturan Allah atau perintah Allah itu ada dua. Yang pertama al-amru al-kauni, yaitu pengaturan yang bersifat kauni. Kauni itu berarti apa ya? Saya sulit menerjemahkan kauni terus terang. Kauni itu ya terkait dengan alam, gitu ya. Sesuatu yang terjadi, ya. Artinya sesuatu yang memang terlaksana, ya. Fana fidun la mahalah. Ya, maka namanya al-amru, perintah yang sifatnya kauni itu pasti akan berlaku, pasti akan terjadi. Ya. Wa huwa muradifun lil masyiah, dan ini sinonimnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Dan sungguhnya amruhu, sesungguhnya urusan Allah, ya, itu ketika Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Itu yang dimaksud dengan al-amru al-kauni, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi. Dan itu boleh jadi Allah sukai dan boleh jadi Allah tidak sukai. Ya. Allah menciptakan adanya iblis yang kafir kepada Allah sendiri. Allah menciptakan adanya orang-orang kafir. Allah ciptakan adanya musuh bagi orang-orang yang beriman, musuh bagi Allah sendiri. Ya, tapi itulah kehendak Allah, yang Allah kehendaki ada sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita mungkin dalam beberapa hal kita enggak tahu. Tapi itulah yang Allah kehendaki dan itu pasti terjadi, itu namanya al-amru al-kauni, ya. Yang kedua al-amru syar'i, yaitu pengaturan atau perintah yang sifatnya syar'i. Syar'i berarti disyariatkan. Ya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fa huwa mahallul ikhtiyar. Ya, maka ini sesuatu yang bisa dipilih mau dilaksanakan atau tidak. Ya. Wa huwa muradifun lil mahabbah, dan ini sinonimnya adalah mahabbah atau kecintaan atau kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah perintah-perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis. Ini perintah-perintah syar'i, ya. Anda diperintah untuk salat. Anda punya pilihan untuk enggak salat, ya kan? Itu namanya al-amru asy-syar'i, ya. Tapi ketika Allah memerintahkan itu Allah memang menyukai hal tersebut. Ya, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'idul qurba, dan memberi kepada kerabat. Ya. Wa yanhanil fahsya'il munkar wal bagh, ya'idukum la'allakum tadzakkar, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita sesuatu yang bisa dipilih. Kalau tadi al-amru al-kauni itu enggak bisa dipilih, pasti terjadi. Ya, semisal ya adanya iblis, adanya orang-orang kafir, adanya Fir'aun dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mesti Allah menyukainya. Ya. Dan dalam ketiga hal ini, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, share lagi ya. Type. Oh, yes. Oh, yes, type. Bentar. Ya. Sini. Ya, sebentar. Belum bisa share. Sudah. Perlu memberi izin enggak? Sudah ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Tadi sampai di al-amru asy-syar'i dan al-amru al-kauni. Ya, jadi ini adalah perintah Allah, ya, sekali lagi, yang boleh jadi berupa kauni, sesuatu yang pasti terjadi walaupun Allah tidak menyukainya, dan al-amru syar'i kebalikannya, ya. Allah menyukainya, namun ya kadang-kala manusia itu bisa melaksanakannya, kadang-kadang tidak, ya. Itu al-amru asy-syar'i, ya. Baik. Kemudian di sini dikatakan faqat yaqau wala waqat la yaqau, dan kadangkala itu bisa berlaku dan kadangkala tidak terjadi, ya. Kemudian wa baqiyatu sifati rububiyyatihi subhanahu karizqi karizqi, ya. Bukan rizqi, ya. Kalau rizqi itu artinya bendanya, rizkinya. Kalau razqun itu pemberian rizki, ya. Jadi ini harokatnya ini, ya, roh, ya. Saya ulang, wa baqiyatu sifati rububiyyatihi subhanahu, dan sifat-sifat rububiyah Allah yang lain selain dari tiga yang tadi, semisal rizq, ya, karizqi memberi rizki, wal ihya'i menghidupkan, wal imatah mematikan, wa ghairiha tarji'u ila hadhil umuri tsalatsah. Yang lainnya juga semuanya kembali kepada tiga hal tadi. Misalnya, sifat Allah ar-razq, memberi rizki. Ini kembali kepada sifat Allah yang al-mulk, ya, atau al-malik. Allah yang memiliki. Ya, Allah yang memiliki semuanya. Maka Allah yang kemudian membagikan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah yang mengurus makhluknya. Ya. Wan ihya, menghidupkan. Ya. Ini terkait dengan Allah itu Maha menciptakan. Kalau Allah menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk sekedar menghidupkan atau mematikan, ya. Ibarat lampu, ya. Membuat saklarnya bisa, tinggal menghidupkan atau mematikan, kan gitu, ya. Jadi sifat-sifat ini, ya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki ini dan yang lainnya itu sebenarnya cabang dari tiga pokok rububiyah ini, ya. Penciptaan, kemudian kepemilikan dan pengaturan atau pengurusan. Wa hadzal imanu bi rububiyyatihi subhanahu markuzun fil fitr. Ya. Dan iman terkait rububiyah ini telah tercetak dalam fitrah. Ya, tadi ya, mengimani adanya Allah itu fitrah. Mengimani bahwa Allah memberi rizki, fitrah. Mengimani bahwasanya Allah yang memiliki segala sesuatu, fitrah. Semua itu sudah tercetak sebenarnya dalam diri manusia. Ya. Bahkan meyakini Allah di atas langit itu fitrah. Ya. Anak kecil yang enggak pernah diajari tentang akidah Allah di langit. Ya. Ketika dia mohon kepada Allah, dia menghadapnya ke atas. Walaupun dia agamanya bukan agama Islam. Katakanlah berdoanya seperti ini gitu ya. Nanti dia menghadapnya ke atas gitu ya. Karena itu fitrah, ya. Sebelum nanti kemudian datang orang-orang yang meracuni fitrah tersebut. Kalau Allah di langit berarti begini, kalau Allah di sini berarti begini, anu-anu, sehingga dia bingung, ya. Ketika ditanya, kalau Allah enggak di atas di mana? Ya enggak di mana-mana, ya di sini, ya di situ. Fitrahnya rusak, malah jadi bingung sendiri, ya. Maka semua yang disebutkan di sini adalah fitrah, ya. Wa inna ma waqa'a fi hadzal bab dalalun juz'iyyun min qibali tawa'ifi atawa'ifa muta'addidah haitsu asyraku fir rububiyah. Dan hanyalah ya terjadi kesesatan ya parsial dalam beberapa kelompok ya yang bermacam-macam adalah ketika mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah ini ya. Mithlu contohnya An-Nasara al-qailina bit-tatslif. Semisal orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu salah satu dari tiga atau trinitas ya. Mengatakan bahwa Tuhan itu tiga entitas yang saling berhubungan atau ya, saya sendiri juga sulit ya untuk menggambarkan trinitas seperti apa ya. Tapi intinya adalah bahwa ya, bagi mereka Tuhan itu satu tapi dalam tiga bentuk lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan dalam rububiyah. Ya. Meyakini bahwasanya Allah terejawantahkan dalam bentuk makhluk. Ya. Meyakini bahwasanya Allah berada di dua tempat yang sama. Dalam satu waktu, yang satu berdoa, yang satu menjawab doa, sama-sama Allah. Ya, nah, ini adalah tentu kerusakan fitrah, ya, kerusakan dalam rububiyah yang menunjukkan rusaknya fitrahnya dia. Wa ba'dul musyrikil Arab alladzina ya'taqiduna fi alihatihim syai'an minan naf'i wad-dharri wat-tadbiri. Dan juga sebagian orang-orang musyrik dari kalangan orang Arab yang mana mereka meyakini bahwa sesembahan mereka itu mampu memberikan manfaat, mampu memberikan mudarat, atau bahkan mampu untuk ikut mengatur alam semesta, ikut mengatur urusan mereka. Ya. Jadi berdoanya kepada berhala yang dia yakini kalau saya berdoa dengan berhala ini bisa memberikan keberuntungan. Dan kalau saya enggak berdoa bisa membuat dia murka dan menimbulkan kemudaratan. Atau bahkan meyakini bisa ikut mengatur urusan saya jadi lancar, ya. Kalau saya berdoa dengan kepada berhala ini, maka ini penyimpangan juga fitrah, ya. Dan itu sebenarnya sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Ketika dulu Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung itu, disisakan yang besar satu, ya, sehingga ketika mereka nanya siapa yang menghancurkan itu yang paling besar, hati mereka mengakui, logika mereka menyadari bahwa itu nggak mungkin terjadi, yang besarnya nggak mungkin ya, dia cuma berhala, ya. Tapi itulah ya namanya kerusakan fitrah itu sampai merusak akal sehat. Itu terkait dengan tauhid rububiyah, dan seorang muslim hendaknya dia meyakini dengan keyakinan pasti bahwa semua itu, semua sifat rububiyah itu milik Allah. Termasuk dalam tadi yang saya katakan, selain daripada tiga hal tadi, misalnya memberi rizki. Ya. Orang yang cacat dalam rububiyah, dia tidak yakin dengan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cacat rububiyahnya. Karena Allah yang memberi rizki. Ya. Ketika dia enggak yakin dengan rizki dari Allah, maka bermasalah dia tauhid rububiyahnya, ya. Dan yang lainnya yang boleh jadi menimpa kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya, talisan, ya, iman kepada Allah yang ketiga adalah terkait dengan al-imanu bil-uluhiyah, iman terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ketuhanan, kalau ini peribadatan. Wa huwal i'tiqadul jazimu bi anna Allah wahdahu huwal ilah al-haqqu al-mustahiqu lil ibadah duna ma siwah. Iman terkait dengan uluhiyah atau ilahiyah atau peribadatan kepada Allah adalah meyakini dengan keyakinan pasti bahwasanya Allah semata yang berhak disembah, ya, dan berhak diibadahi, bukan yang lain. Ya, ma'a ifradihi biha, sambil mengesakan Allah dalam hal tersebut. Kadang-kala ada orang, okay, saya yakin bahwasanya Allah itu berhak diibadahi. Tapi yang itu juga boleh, gitu ya. Wali saya juga boleh, gitu ya. Yang menghuni kubur ini juga boleh, gitu ya. Nah, ini adalah syirik, ya. Jadi meyakini Allah itu semata-mata satu-satunya, bukan hanya meyakini Allah berhak disembah, tapi Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Karena apa? Karena Allah itulah yang menciptakan kita. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu. Ya. Karena Allah menciptakan kamu, maka sembahnya Allah, bukan sembah yang lain. Ya. Nah, itu sebenarnya logika juga, ya. Kalau berhala ini enggak menciptakan kamu, ngapain kamu menyembah dia? Kan simpel, ya. Kalau si ini enggak bisa melakukan hal-hal rububiyah, enggak bisa, enggak memiliki kamu, enggak bisa memberi rezeki, ya. Enggak bisa menghidupkan mematikan, ngapain disembah? Ya, maka tauhid uluhiyah merupakan, atau iman kepada uluhiyah Allah merupakan konsekuensi iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa min ajli tauhidil uluhiyah qamatil khusumah bainal anbiya'i wa umamihim. Maka dikarenakan tauhid uluhiyah inilah terjadi perseteruan antara para nabi dengan umat-umat mereka. Ya. Karena memang yang membuat berselisih itu tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena kalau tauhid rububiyah mereka mengakui, mereka mengakui Allah itu pemberi rizki, ya. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan langsung menjawab Allah. Yakin langsung. Tapi begitu disuruh, ya udah kalau gitu sembah Allah saja. Enggak mau mereka. Ya. Dan semua nabi seperti itu, ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa dan tidak ada seorang rasul pun, ya, yang Allah utus kepadamu kecuali, ya, nuhi ilahi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun, ya. Dan tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya untuk mengatakan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini semua nabi, ya. Tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelumnya kecuali pasti di wahyukan untuk mengatakan seperti itu. Ya. Maka Nabi Hud, ya, disuruh mengatakan seperti itu. Wa ila akhahum 'ad. Wa ila 'ad akhahum Huda, ya. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud, ya. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib, kepada Madyan, penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Wa ila Tsamud, ya, kepada Tsamud akhahum Shaliha, kepada Tsamud kami juga utus saudara mereka yaitu Nabi Shalih, ya. Semuanya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada para nabi tersebut untuk mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Wahai kaumku, ya, sembahlah Allah dan tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagian mereka kemudian menentang para rasul tersebut. Ya. Sebagian menentang, sebagian beriman. Ya, inilah penyebab kenapa para rasul itu dimusuhi karena tauhid uluhiyah ini. Ya. Maka ini penting. Ya, maka dikatakan di sini wa huwa haqiqatu dinil Islam. Maka inilah hakikat agama Islam yang sesungguhnya, ini tauhid uluhiyah ini. Ya, tauhid peribadatan kepada Allah, itulah hakikat agama agama Islam. Kalau cuma rububiyah itu belum. Ya, karena musyrikin juga meyakini rububiyah, tapi kalau Islam uluhiyah juga diyakini. Dan yang ketiga, yang keempat, ya, sebelum kita selesaikan adalah rabi'an al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Beriman kepada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, harus mengimani, ya. Wa huwal imanu bi jami'i ma thabata fin nususi syar'iyyah min asma'illahi wa sifatihi wa nafi anhu ta'ala ma nafahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Makna dari beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah beriman dengan seluruh, ya, apa yang ada dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, serta apa saja yang Allah tolak dari dirinya, terkait dirinya, atau yang Rasul tolak dari terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja yang ada dalam Quran, Allah itu Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Ghafar, dan seterusnya, itu harus diyakini sepenuhnya tanpa ada pengecualian satu nama pun. Begitu pula, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan hadis juga semua jami', semua itu harus diyakini tanpa ada pengecualian. Ya, Allah berfirman kepada makhluknya, Allah ridha kepada makhluknya, Allah benci kepada makhluknya. Itu harus diyakini. Tidak boleh dikecualikan satu. Misalnya Allah, tidak mungkin Allah itu kemudian punya tangan. Nah, enggak boleh, karena Allah sendiri yang mengatakan wassamawatu matwiyanu biyaminih. Ya. Langit itu digulung dengan tangan kanannya. Allah Ta'ala sendiri yang katakan. Ya, sehingga enggak boleh kita mengingkari, oh Allah enggak punya tangan, enggak mungkin, enggak logis, dan seterusnya. Ya, ini termasuk iman terhadap apa yang Allah tetapkan dan yang Allah nafikan. Allah menafikan sifat tidur bagi Allah. Allah menafikan sifat ngantuk. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak diliputi rasa kantuk dan tidur. Ya. Maka kita juga ikut menolak sifat tidur dan ngantuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan seperti ya pengikut agama lain meyakini bahwasanya kadang-kadang Tuhan itu istirahat. Tidak benar. Ya. Maka kita imani semua yang Allah tetapkan bagi dirinya, sekaligus kita juga menolak apa yang Allah tolak dan Rasul tolak dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekurangan, yang kurang, ya. Barangkali itu yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan di pertemuan mendatang terkait dengan thariqatu ahli sunnah fi asma'illahi wa sifatihi, terkait dengan bagaimana ahli sunnah wal jamaah menetapkan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Ustaz, afwan, pertanyaannya di luar tema. Ya. Ustaz, apa hukumnya sholat di masjid tapi di lantai atas, sedangkan lantai bawah belum penuh shofnya? Hal itu karena ada suatu hal saya tidak ikut shof bawah. Jazakallahu khair. Sholat di lantai atas dalam kondisi bawah belum penuh. Wallahu ta'ala alam, ya. Apakah hal tersebut termasuk memutus saf atau tidak? Ya, kalau kemudian terlalu jauh dari masjid maka itu memutus saf, ya. Adapun kalau di dalam masjid maka wallahu alam, mungkin bisa ditanyakan ke Ustaz Ami atau yang lain. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Di rumah orang tua saya banyak hiasan, patung-patung di ruangan untuk hiasan. Ketika saya pulang dan beribadah seperti sholat sunnah di rumah orang tua dan lain-lain, Apakah malaikat tetap akan tertolong masuk rumah Ustaz? Karena sebenarnya saya sudah pernah negur untuk dihilangkan patungnya. Dan apakah yang sebaiknya saya lakukan Ustaz? Ya, malaikat ya yang menjalankan tugasnya tentu tetap akan masuk. Ya, malaikat pencatat amal ya. Anda tidak akan kemudian dilalaikan sholatnya oleh malaikat karena adanya gambar. Karena malaikat tetap akan menyertai kita. Ya, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang kita ucapkan itu pasti ada malaikat yang dekat dan mengawasi. Jadi nggak akan absen dia walaupun di tempat-tempat manapun, tempat kotor, tempat yang banyak gambarnya, tempat macam-macam, tempat rumah ibadah orang lain juga, semua itu akan ada catatannya. Jadi pahala Anda juga akan tercatat. Ya. Adapun terkait dengan yang tidak akan masuk itulah malaikat rahmat. Ya. Dan dari itu tidak mempengaruhi sholat Anda. Ya, selama sholat Anda dilakukan dengan benar, dengan khusyuk, dengan baik, ya maka insya Allah Ta'ala tidak tidak mengurangi pahala Anda. Ya, cuman keutamaan akan disaksikan oleh malaikat rahmat itu akan tidak ada. Ya, namun secara keabsahan dan keafdolan, karena memang Anda terpaksa sholat di situ, ya maka insya Allah tidak masalah. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Di setiap sujud, insya Allah saya selalu berdoa. Ada beberapa doa yang selalu saya ulang-ulang. Dan ada perasaan rugi apabila saya tidak berdoa karena merasa doa saya belum terkabul. Apakah perasaan seperti ini boleh Ustaz? Syukron. Merasa rugi. Ya. Mungkin bukan perasaan rugi ya, tapi perasaan apa ya? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin Anda harus kembali melihat sebenarnya perasaan apa itu ya. Ya kalau misalnya Anda memang ingin dikabulkan, kemudian Anda mengulang-ulang doa itu bagus. Ya. Karena seorang salaf mengatakan, ya, terus-meneruslah berdoa karena engkau tidak tahu kapan pintu itu dibuka untuk. Teruslah mengetuk pintu karena engkau tidak tahu kapan pintu itu dibukakan. Ya. Artinya orang-orang yang mengulang doa itu dia punya dua fadilah. Yang pertama dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu ibadah. Yang kedua doa sendiri adalah ibadah. Semakin banyak dia berdoa semakin besar pahalanya. Ya. Yang pertama karena dia tidak putus harapan kepada Allah, yang kedua karena dia terus-menerus berdoa kepada Allah. Doa itu kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu sendiri adalah ibadah. Ya, jadi insyaallah sudah tepat ya perbuatan dari penanya yang mengulang-ulang doa baik ketika sujud atau ketika tempat-tempat mustajab lain atau waktu mustajab yang lain demi supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa, karena di antara sunnah dalam berdoa adalah al-alahu fid du'a, merengek-rengek dalam berdoa, memohon berkali-kali, mendoakan berkali-kali itu adalah di antara sunnah dalam berdoa. Kadang Nabi mendoakan sesuatu itu 3 kali, 5 kali dalam satu waktu ya. Itu menunjukkan bahwa mengulang doa itu sesuatu yang bagus, ya walaupun Anda mungkin merasa itu janggal, tapi insya Allah itulah yang benar. Ya, Anda penuh dengan harapan untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, boleh. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimanakah membantah syubhat-syubhat orang yang tidak percaya akan iman kepada Allah? Ya. Syubhat itu bisa dihembuskan oleh setan ataupun oleh orang-orang sesat ya. Tergantung ya dari jenis syubhatnya apa ya. Kalau syubhat terkait dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, maka tadi di antara beberapa bantahannya adalah logika ya. Dan kadang kalau kita menyaksikan perdebatan antara ateis dengan muslim itu memang kadangkala filosofi yang mereka pakai sudah terlalu berat. Ya, kadang penontonnya saja enggak mudeng, enggak ngerti gitu ya. Maka yang lebih aman ya bagi Anda adalah justru menjauhi orang-orang seperti ini. Kalau memang pikirannya enggak nyampe. Dan kita kalau mau belajar tentang ilmu perdebatan ya, itu butuh keahlian khusus, butuh waktu khusus ya. Yang tidak bisa hanya sekedar ngaji 1 kali 1-2 kali ya. Akidahnya harus kokoh dulu, kemudian baru mempelajari syubhat-syubhat mereka satu persatu, dan itu butuh waktu dan tidak cukup untuk dijawab di sini. Namun intinya adalah bahwa banyak di antara syubhat-syubhat yang mereka berikan itu bisa dibantah dengan logika sederhana. Ya kecuali yang sulit, ya. Kadang-kala ada yang sulit. Kadang-kala ada yang kita nggak bisa jawab. Contohnya adalah seperti pertanyaan, misalnya, apakah Tuhan bisa menciptakan suatu benda dengan berat yang Dia tidak bisa angkat? Nanti orang yang nggak awam bingung, ya. Kalau kita jawab nggak bisa, berarti punya kelemahan, nggak bisa menciptakan sesuatu yang seperti itu. Tapi kalau dia bisa, loh kok dia nggak bisa ngangkat sendiri? Itu sebenarnya kita bisa bantah, ya, bahwasanya itu pertanyaan yang salah dan itu ada teorinya, ada bantahannya. Ya cuman kan ya kita harus melihat kepada waktu kita, ya. Kita nggak perlu membuang-buang waktu untuk menghadapi yang seperti itu. Kecuali memang dia mendatangi kita, menghembuskan sumber tersebut, ya. Kita tutup telinga aja, dan kemudian kita tanyakan kepada ahli ilmu, kepada para ustadz, kepada ulama yang memang kokoh dalam ilmunya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syubhat-syubhat tersebut. Cukup ya. Barangkali itu yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.